Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab An-Nibras Syarah Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pembahasan yang lalu kita sampai pada keterangan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala bahwasannya keturunan, pangkat, harta tidak akan bermanfaat bagi seseorang dari yang namanya dosa kesyirikan. Siapapun dia orangnya, maka jika dia meninggal mati dalam kondisi masih membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk penghuni neraka selama-lamanya. 6. Di mana beliau Syekh Rabi' hafizahullahu taala mengingatkan, "Fala yaghtarra ahadun binasabihi." Jangan seorang pun merasa tertipu dengan nasabnya. Karena yang namanya nasab bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Rabi' hafizahullahu taala bahwa mereka yang mu'anid, yang menentang, tidak mau mengikuti al-haq, padahal dia orang yang dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan, maka bagi orang yang seperti ini baginya dua kali lipat azab, dua kali lipat siksaan daripada siksaan yang dirasakan oleh selainnya. Sebagaimana orang yang mulia nasabnya tersebut, jika dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun dua kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian beliau menyebutkan syahid dari pembahasan yang telah kita lalui bersama, inti dari permasalahan dan penjelasan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Syahidnya adalah annal mu'mina la yad'u illallah. Bahwasannya seorang mukmin itu tidaklah dia berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaghitsu illa billah, dan tidaklah dia beristighatsah. Istighatsah itu talabul ghaus, talabul aun fi hal syiddah, meminta pertolongan dalam kondisi genting, kondisi terjepit, kondisi yang sedang berkecamuk. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighatsah kepada Allah pada saat perang Badar. Ya. Pada saat perang Badar, beliau memasuki kemahnya, kemudian mengangkat tangannya setinggi-tingginya, dan diriwayatkan bahwasanya sampai-sampai selendang beliau terjatuh dari pundaknya. Bagaimana istighatsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Qala wa la yadhbahu illa lillah. Tidaklah seorang mukmin itu menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanzuru illa lillah. Tidaklah dia bernazar kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala juga. Nazarnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatawakkalu illa 'ala Allah. Dan tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah semata. Ini macam-macam ibadah dan merupakan ibadah-ibadah mulia. Wa la yarghabu illa fi ma 'indallah. Tidaklah dia mengharap kecuali apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafu illa min Allah. Dan tidaklah dia takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Di sini beliau mengatakan al-khawfu ruknun min arkanit tauhid wal iman. Khauf itu, rasa takut itu salah satu rukun dari rukun-rukun tauhid. Khauf, rasa takut itu salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Ya. Yeah. Tauhid itu ibadah dan inti dari ibadah-ibadah yang ada, tauhid. Begitu pula iman. Ibadah seseorang jika tidak ada tauhid padanya, maka hampa, kosong, dan bahkan dia mendapat azab. 6. Al-khauf itu rukun di antara rukun-rukun tauhid dan iman. Khauf itu merupakan rukun di antara rukun-rukun ibadah. Ya. Ada syurut ibadah, ada arkan al-ibadah. Apa syarat ibadah? Apa syarat-syarat ibadah? Mengikuti sunnah yang pertama. Yang kedua, ikhlas lillahi azza wa jal. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ini syarat, syarat ibadah. Ibadah itu harus ikhlas kepada Allah dan harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada arkanul ibadah, ada yang namanya rukun ibadah. Disebutkan oleh para ulama rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta ketika orang itu beribadah kepada Allah, dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar cinta kepada Allah sebagai Rabbnya. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala apa dalam Al-Quran? Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu, mereka lebih dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti memang orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaannya asyad wa asyad, sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang pertama. Bahwasannya rukun ibadah yang pertama apa? Al-mahabbah, cinta. Yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah ar-raja. Seseorang yang beribadah itu dibangun di atas rasa raja, rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Ketika dia beribadah itu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, kecintaan Allah kepadanya. Yang ketiga adalah al-khawf, takut. Enam. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minun, orang-orang beriman itu di antara tiga ini. Antara sikap mahabbah, cinta, sikap raja, dan sikap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia hilangkan salah satunya. Ya, dalil tentang mahabbah telah kita ketahui bersama. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalil tentang ar-raja dan al-khauf, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nabi-nabinya, disebutkan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nam, Zakaria dan lain sebagainya dalam surat Al-Anbiya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala terakhirnya? Apa terakhirnya Allah mengatakan setelah menyebutkan nabi-nabi? Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka ini, ya, para anbiya tersebut dan para pengikutnya, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini berdoa kepada kami, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan dengan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. 6. ini langsung Allah sebutkan bergandengan, raghaban wa rahaban, takut, harap dan takut. Dalil yang kedua adalah tentang orang-orang saleh yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka ini yang dimintai doa oleh kaum musyrikin, mereka ini mengharapkan wasilah kepada Rabbnya. Wasilah apa di sini? Untuk bisa sampai kepada Rabbnya dengan beramal soleh. Mereka ini yang dimintai doa oleh kaum musyrikin, orang-orang yang mengharapkan bisa sampai kepada Allah dengan amal soleh. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Mereka ini berlomba-lomba ingin mendapatkan siapakah di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka pun takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini di antara dalil yang menyebutkan kepada kita bahwasannya seorang mukmin itu di antara 3 sikap. Sikap mahabbah, cinta, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada ayat-ayat yang lainnya yang menghasung kita untuk ketika beramal itu mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah. Dalilnya apa? Al-Quran, hadis, ya, yang menyebutkan berbagai ganjaran ibadah-ibadah yang ada. Untuk apa disebutkan? Disebutkan berbagai ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk hamba itu mawas diri. Dia merasa awas. Jangan sampai saya berbuat seperti ini karena Allah sudah mengancam. Ya. Yeah. Di antara dalilnya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan yang penuh dengan rahmat dan keridhaan, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan dalil-dalil yang sangat banyak yang lainnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menghilangkan satu dari 3. Niscaya dapat menyesatkan seseorang. Sebagaimana halnya kaum sufi, mereka ketika beribadah hanya mendasarkan sikap cinta saja menurut mereka. Ya. Kami enggak mengharapkan pahala darinya. Kami bukan karena takut kepada azabnya, tapi karena cinta sehingga kami beribadah kepadanya. Kaum sufi, mereka hanya berpegang kepada sikap mahabbah. Ya. Bahkan terkenal ucapan-ucapan mereka, tokoh-tokoh mereka. Dan juga jangan sampai kita hanya berpegang kepada sikap roja, sehingga itu merupakan sikapnya kaum murjiah. Kaum murjiah, mereka hanya berpegang kepada dalil-dalil wa'ad. Dalil wa'ad, dalil yang sifatnya janji-janji, pahala-pahala, rahmat-rahmat saja. Ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, enggak apa-apa, insyaallah Allah mengampuni dosa saya. Tapi dia terus lakukan dosanya. Ya. Mereka menganggap bahwasannya perbuatan mereka tidak masuk kategori iman. Sehingga mereka mau berbuat apapun, ya sama iman saya seperti imannya Abu Bakar, sama iman saya seperti imannya Rasulullah, sama imannya iblis dengan imannya Umar bin Khattab misalkan. Mereka samakan, mereka anggap bahwasanya iman itu satu kesatuan. Dan amal perbuatan hamba tidak mempengaruhi iman. Dasarnya apa? Mereka hanya berpegang kepada dalil-dalil yang berupa janji-janji saja. Janji surga, janji tentang rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Merahmati. Mereka lupakan bahwasannya Allah itu apa? Syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Jangan kita berpangku kepada rojak saja, harap saja. Yang ketiga, jangan kita berpangku kepada sikap khauf saja, takut saja. Ini seperti halnya kaum khawarij, yang mereka itu berpegang kepada dalil-dalil wa'id. Tadi wa'ad, sekarang wa'id. Dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah itu keras azabnya. Maka siapa-siapa yang melakukan dosa besar, dia telah kafir kepada Allah, keluar dari keislaman. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, kata mereka. Inil hukmu illa lillah. Dalil-dalil yang sifatnya apa? Wa'id, ancaman-ancaman. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya iman itu hilang sekaligus dengan dosa besar. Hilang sekaligus, langsung habis dari orang tersebut jika melakukan dosa besar. Enggak tersisa sedikit pun, langsung keluar dari keislaman. Ini kaum khawarij. Maka murji'ah sama khawarij sama dari satu sisi. Khawarij sama murji'ah sama dari satu sisi. Apa itu? Mereka menganggap bahwasannya iman itu satu kesatuan, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ketika ada maka adanya itu sempurna, ketika tidak ada maka tidak adanya langsung habis semuanya. Yang berkeyakinan bahwasannya langsung habis semuanya siapa? Khawarij. Yang menganggap bahwasannya iman itu langsung sempurna, utuh, Semua orang sama imannya. Kaum Murjiah. Intinya bahwa mereka menganggap bahwasanya iman itu satu. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Asy-Syaikh Rabi, al-khawfu ruknun min arkanit tauhidi wal iman. Oleh karena dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam ucapan beliau yang ma'ruf, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutban, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi, dan pengibadahan beribadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, ghayatu hubbihi, dengan puncak kecintaan. Ma'a dhulli 'abidihi, bersamaan dengan sikap merendahkan diri bagi orang yang menyembah Allah. Ya, berarti cinta dan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah bagaimana? Orang yang merendahkan diri, dia mengharap, dia juga takut. Huma qutban. Kedua perkara ini dua rukun, kata Ibnu Qayyim. Al-mahabbah wadzul. Naam. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, ya khafullah tabaraka wa taala. Afwan, sebelum itu beliau mengatakan, wa la yakunul mar'u mu'minan 'abidan lillahi illa idza wajada 'indahu hadzal 'amil 'amil al-khauf. Dan seorang itu tidaklah menjadi seorang mukmin yang beribadah kepada Allah kecuali jika orang tersebut mendapatkan adanya sikap ini, adanya faktor ini. Dia bukanlah seorang mukmin ataupun orang yang beribadah kepada Allah sampai ada pada dirinya sifat apa? Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khafu Allah tabaraka wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafu minal makhluqina ahadan. Dan dia tidak takut kepada seorang makhluk pun. Dia tidak takut kepada seorang makhluk pun. Khaufas sirri, dengan takut sir. Takut sir. Al-khawfu ibadatun. Khauf itu, takut itu merupakan ibadah. Wal khawfu minal umuril mahsusati hadza khawfun tabi'iyyun laysa bimusyrik. Kemudian beliau sedikit menerangkan beberapa perincian tentang khauf. Takut dari perkara-perkara yang dirasakan ancamannya, yang dirasakan kengeriannya. Ini merupakan khauf yang tabii. Khauf tabiat. Ya, sebagaimana telah kita pelajari, khauf tabiat. Laisa bisyirkin, bukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari singa, takut dari api, takut dari perkara-perkara yang memang menakutkan. Yang wajar. Qala ya'ni yuwajjahu laka sahmun, seperti halnya telah diarahkan kepadamu anak panah. Ya, kamu sudah mau ditembak. Yuwajjah lakar rumh, sudah diarahkan kepadamu tombak. Ya. Yuwajjahu lakar rasas, peluru sudah diarahkan kepada kamu. Terus kamu takut. Takut apa ini? Tabiat. Takhafuhu wa tahdharuhu wa tattaqi. Engkau takut kepadanya, engkau merasa awas dengannya dan berlindung darinya. Lagi perang, terus antum larinya nunduk biar enggak kena peluru. Ah, kamu kok takut kena peluru? Takut hanya kepada Allah. Enggak boleh ini, syirik ini. Betul. Ini khauf tabiat, khauf tabii. Naam. Begitu pula al-azad ataupun al-hayyah, ular. Hadza la lauma fiha, ini tidak terdapat celaan padanya. Dikisahkan dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Musa berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb Musa dan Harun. Qala, keduanya mengatakan, keduanya berdoa, Rabbana innana nakhafu, sesungguhnya kami takut, wahai Rabb kami, kami takut jangan-jangan si Fir'aun itu akan berbuat semena-mena kepada kami, akan berbuat melampaui batas kepada kami. Kami takut ya Allah, kata Nabi Allah Musa dan Harun. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Dalam ayat yang lainnya dikatakan, fakharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dari negeri tersebut, dari kota tersebut, khaifan, dalam kondisi takut. Keluar dari negeri tersebut, ya, ketika terjadi apa yang terjadi, dua orang yang berselisih antara orang dari kabilahnya Musa dan orang dari kabilahnya Fir'aun. Ya. Kemudian akhirnya Musa pun menolong karena dimintai pertolongan oleh orang dari sukunya. Musa pun memukul dan akhirnya lawannya pun mati. Maka Musa pun keluar dari negeri tersebut dalam kondisi apa? Khaif. Takut. Ya taraqqab, dan merasa berhati-hati keluar dari negeri tersebut. 6. Ini tabii, khauf tabii, takut dari kekejaman sultan, takut dikejar. Sebagaimana halnya apa? Musa alaihi salam. Adapun takut kepada hal-hal yang cuman bayang-bayang saja, Padahal di belakang enggak ada apa-apa. Di depannya enggak ada apa-apa. Tahu-tahu toleh kanan, toleh kiri. Kayak ada yang ngikutin ya. Akhirnya lari dia. Balik belakang enggak ada siapa-siapa. Perasaan saja. Ini khauf yang mengurangi kadar tauhid seseorang. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding, berdiri. Nah, habis dapat cerita dari si fulan, dari si Alan. Taib. Qala fal khawfu minal umuril mahsusati allati yaqdirul insanu awil makhluqu ay yadurraka. Takut dari perkara-perkara yang dirasakan, yang dimampui oleh manusia ataupun makhluk untuk memudaratkan kamu. Ya. Khauf, takut dari perkara-perkara yang dirasakan, ancamannya, kengeriannya, yang dengannya seseorang atau makhluk, makhluk apapun dia, hewankah, api, ataupun air laut, takut tenggelam, ataupun di ketinggian, takut jatuh. Ini takut dari perkara-perkara yang dirasakan ancamannya, yang dengannya manusia itu mampu atau makhluk tersebut mampu untuk memudaratkan kamu. Inilah yang disebut apa? Khauf tabi'i, khauf tabiat. Amma khaufus sirri biduni sababin biduni wasilatin bisirri yak tul yanfa' yadurru hadhil aqidatus syirkiyah. Adapun takut sir tanpa adanya sebab, tanpa adanya perantara, tanpa adanya faktor tertentu, ya sir hanya terbetik saja bahwasanya si fulan bisa membunuh, makhluk ini bisa memudaratkan, bahwasanya ini bisa memberi manfaat. Ya. Bahkan terkadang seseorang itu lebih takut kepada kiainya, kepada syekhnya dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimintai sumpah atas nama Allah, berani dia berbohong. Demi Allah saya begini. Bohong dia atas nama Allah. Ya sudah kamu bersumpah atas nama Syekh Fulan. Enggak berani dia. Takut sama syekhnya. Kenapa? Dia meyakini bahwasannya syekhnya bisa menimpakan sesuatu padanya, bisa kualat dia, gara-gara bersumpah, berdusta atas nama syekhnya. Nah, ini kata Syekh Rabi, hadhil aqidatus syirkiyah. Inilah akidah syirik. Hati-hati dari khauf yang seperti ini. Takut. Ya. Makanya di sini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tanamkan dalam diri-diri antum, dalam diri-diri kita semua, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dasarkan sikap taat kita, sikap menghindari maksiat kita karena takut yang namanya manusia. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. kita melanggar aturan, kita melanggar perjanjian, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin si fulan yang biasa mengawasi enggak melihat. Mungkin ustaz fulan enggak melihat gerak-gerik kita. Mungkin ami fulan enggak melihat kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka tanamkan dalam diri-diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru mawas ketika kita melihat ada ustadz kita yang datang. Ketika ada yang datang baru siap-siap. Baru kemudian dia seakan-akan segera melakukan ketaatan. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang. Menunjukkan bagaimana orang itu betul-betul merealisasikan ilmu tauhidnya. Maka amalkan ilmu yang telah antum pelajari, termasuk dalam bab tauhid. Al-khawfu minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khawfu, beliau berkata, wa hadzal khawfu khawfus sirr alladhi yajibu an yahdharahu al-'abdu. Khauf ini, yakni khauf sir, adalah sesuatu yang harus untuk diwaspadai oleh seorang hamba. Ingat kata Syekh Rabi'ah, harus diwaspadai oleh seorang hamba. Fala yakhafu min ahadin ghairillah. Fala yakhafu min ahadin ghairallah. Maka jangan dia takut kepada seorang pun selain Allah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala malikun wala sultanun wala ahad. Jangan dia takut pada seorang pun selain Allah. Bukan kepada malaikat yang dekat kepada Allah, ataupun kepada seorang nabi yang diutus, ataupun kepada seorang malik, raja, ataukah kepada seorang sultan, penguasa, wala ahad. Bukan kepada seorang pun takutnya. Kita menjalankan syariat, kita menjalankan sholat berjamaah, kita menjalankan perjanjian antara kita dengan orang lain, kita menjalankan saum, kita menjalankan zakat. Ingat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang takutnya kepada manusia, ketika dia berpuasa, enggak dilihat sama orang, dia berani minum. Dia berani makan. Kalau ada orang lain baru dia berhenti. Seakan-akan apa? Tidak minum, tidak makan. Ini tanda orang tersebut tidak takut atau kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat, walaupun orang lain enggak tahu dia ini orangnya wajib berzakat, tapi orang yang khauf minallah, orang yang takut kepada Allah, merasa dia punya kewajiban untuk berzakat karena hartanya sudah mencapai nisab dan mencapai haulnya, dia keluarkan zakatnya. Sadar terhadap kewajibannya sendiri. Kenapa? Khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hadzal khaufu khaufun syirki. Takut yang seperti ini sifatnya takut yang syirik. Takut yang seharusnya kita peruntukkan kepada Allah, kita alihkan kepada yang lainnya. Yajibu an nafhama hadhil umur. Wajib bagi kita untuk memahami perkara-perkara ini. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga ilmu yang kita dapat di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan bagi kita amal saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.